Saya selalu bilang nih, kita harus berani bermimpi besar dan harus berani keluar dari zona nyaman. Take action, action. Oke? Nah, tapi bukan berarti begitu kita sudah punya mimpi besar, terus sudah punya rencana, terus semua jadi gampang-gampang aja. Enggak. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, hidup akan selalu memberikan ujian. Ada dua tipe ujian yang paling besar dan paling paling berat itu biasanya di awal ketika kita baru memulai dan menjelang akhir, menjelang garis finish. Itu selalu, selalu akan ada ujian itu untuk ngetes Anda ini layak nggak untuk mendapatkan apa yang sebentar lagi Anda akan dapat. Ujian itu untuk memisahkan orang yang benar-benar serius banget sama yang cuma ngomong doang. Ya, jadi pertama, we must always expect problem. Ya, jadi kalau kita berharap bahwa nggak ada kesulitan itu nggak mungkin. Okay? And because we expect bakalan ada problem, bakalan ada masalah. Okay? Nah, jadi kalau buat saya sekarang sudah selalu udah punya amunisi untuk bisa membuat saya bisa lebih cepat bangkit lagi. Ya, jadi pertama kita harus diingatkan lagi nih, alasan Anda apa? Apa alasan untuk Anda bisa mau melakukan hal-hal susah itu? Kalau zaman dulu banget, ketika waktu itu saya juga sebenarnya bergerak di bidang sales, waktu itu saya harus benar-benar jualan, prospecting, saya kerja keras, saya target saya waktu itu, saya kerja berapa ya? 14 jam tiap hari non-stop, 7 hari selama seminggu, gitu. Dan setiap hari saya punya target, 20 presentasi setiap hari. Kalau enggak, saya enggak pulang. 20 presentasi setiap hari, kalau enggak, saya enggak pulang. Itu target saya dan itu komitmen saya. Kenapa waktu itu saya membuat target itu? Ya karena saya bukan anak yang terakhir dari keluarga yang kaya raya, yang semuanya serba gampang, yang kalau gagal ya udah tinggal minta modal, coba lagi, nggak mungkin. Jadi saya harus memaksa mendisiplinkan diri saya. Kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Siapa yang bekerja keras, dia akan menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Oke? Nah, jadi kira-kira saya pernah ditolak nggak? Pernah. Digagal berkali-kali, dicibir orang pasti, diketawain juga pasti, capek pasti. Tapi apa yang membuat saya selalu bangkit pada saat itu? Again, saya selalu ingat utang yang harus saya bayar. Ya waktu itu kan baru lulus kuliah, dan kuliah juga gara-gara ngutang kan, dan waktu itu hutangnya 40 ribu Singapura dolar. Jadi kalau dikursiin ke rupiah itu sekitar 400 juta rupiah. Dan saya selalu ingat utang itu, dan saya selalu ngebayangin, utang itu kan mau gak mau harus dibayar. Kalau bukan saya yang bekerja keras dan bayar semua itu, siapa yang akan bayar? Orang tua saya pasti. Ibu saya gak bekerja, cuma ada papa yang bekerja. Dan dengan papa yang usianya udah gak muda lagi, harus bekerja keras, di Indonesia yang pendapatannya rupiah harus dikonvert ke dolar gitu, jauh lebih susah pasti. Dan jadi ketika saya ngebayangkan, saya capek, oke? Tapi kalau bukan saya yang capek, nanti papa yang akan lebih capek gitu. Jadi ketika saya membayangkan itu saya pasti gak akan bisa kuat untuk bisa membayangkan gitu, dia di usianya yang udah tidak muda lagi harus susah-susah seperti itu. Jadi biasanya itu yang akan selalu membuat, okay, saya capek, gak apa-apa, tarik nafasnya dalam, saya bangkit lagi. Karena again, kalau bukan saya yang capek, orang lain yang akan capek. Lebih baik saya yang capek, karena saya masih muda, saya masih punya banyak tenaga, saya masih bisa punya kesempatan lebih banyak gitu. Jadi itu yang membuat saya selalu bangkit lagi, coba lagi, belajar lagi, usaha lagi gitu. Because I know the reason why, karena saya punya motif. Untuk Anda bisa termotivasi setiap hari, Anda juga harus punya motif. Kenapa Anda harus melakukan semua ini? Dan itu yang biasanya bisa membangkitkan kembali. Dan percaya deh. Dengar kata-kata saya, percaya bahwa ketika kita jatuh, terpuruk, berada di titik terendah, justru titik terendah itulah saat dimana kita bisa membangun fondasi, pijakan kita, supaya kita bisa lebih kuat lagi, dan supaya kita bisa lebih strong, supaya kita bisa lebih tangguh. Gitu. Jadi, you always have a choice untuk give up or get up. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.